melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau sebutkan masih dalam kitab Janais seputar hukum jenazah dan kematian. Wa an Ali radhiyallahu anhu qaal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la tughalu fil kafan fa innahu yuslabu sari'an, rawahu Abu Dawud. Dari Ali berkata, aku mendengar Nabi bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan dalam kafan, karena itu akan rusak dengan cepat. Namanya kain, dan dia ditanam di dalam kubur, dalam tanah, akan rusak dan dengan cepat. Hadis di Abu Dawud, akan rusak dengan cepat, tentunya cepat yang dimaksud relatif, karena beda satu tanah dengan tanah yang lain. Kalau tanah itu mengandung kadar garam cukup banyak, akan lebih cepat kain itu kusam dan rusak. Tapi kalau tanah itu cenderung kepada pasir, sehingga tidak terlalu padat dan keras, dan dingin sifat tanah itu, mungkin agak lama sedikit, tidak secepat yang sebelumnya. Al-Muhim, walaupun itu relatif, pada akhirnya kain itu juga akan hancur, rusak di dalam tanah. Sehingga apa artinya kalian berlebih-lebihan dalam kain kafan? Berlebih-lebihan yang dilarang mencakup dua hal. Berlebihan dalam kualitas, sehingga beli kain kafan yang mahal, yang semestinya mungkin 100-200 ribu sudah cukup, ini beli dengan 2 juta, 3 juta, buat apa? Rusak, cepat. Tabdzir dan sia-sia. Ataupun itu secara kuantitas, yang semestinya kain kafan 3 lapis cukup, dia belikan 10 lapis, 10 lembar. Yang misalnya 3 meter cukup, dia belikan 10 meter, buat apa? Gak akan ada gunanya untuk mayit sama sekali. Yang berguna bagi dia hanya amalan dia selama hidup. Itu yang akan menemani dia, itu yang akan bersamanya dan menjaga dia dari azab kubur. Syariat melarang al-mughalat, berlebihan dan ekstrim dalam segala hal. Bahkan di dalam Quran Allah sebutkan larangan itu terkhusus kepada ahlul kitab, umat Yahudi dan Nasrani. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, karena mereka berlebihan. Naam, Rasul itu dimuliakan, Nabi itu dihormati, dicintai, tapi mereka berlebihan melampaui batas, hingga dikatakan anak Tuhan, hingga disembah dan dituhankan selain Allah, melampaui batas, berlebihan dalam segala urusan mereka, karenanya mereka dilaknat dan dimurkai Allah SWT. Segala yang itu berlebihan melampaui batas diharamkan dalam syariat Islam. Rasulullah pun mengabarkan bahwa al-ghulu Karena berlebihan inilah ekstrim dalam memahami ataupun mengamalkan agama, sebab yang karenanya dihancurkan umat-umat terdahulu. Sebab dibinasakannya umat-umat terdahulu karena mereka berlebihan, melampaui batas. Mungkin orang berkata, oh, cuma masalah kafan. Iya, bermula dari yang kecil, bermula dari yang disepelekan, hanya urusan ini saja. Tapi itu akan menyeret mereka kepada yang lebih besar, lebih besar, lebih parah, kronis, akut, sampai na'udzubillah keluar dari agamanya. Berlebihan dilarang dalam syariat Allah, karena yang diajarkan kepada kita adalah orang itu iktisad. Iktisad itu sederhana dalam artian sesuai bimbingan syariat, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah. Oleh karena itu sahabat Ibn Mas'ud berkata, al-iqtisad fi sunnah khair min al-ijtihad fi ghairiha. Kamu sederhana amalanmu, enggak terlalu banyak, tapi sesuai sunnah. Begini sunnah Nabi, begitu para sahabat, itu jauh lebih baik ketimbang kamu banyak berbuat, banyak beramal, tapi tidak sesuai sunnah Nabi, berlebihan. Begitu dalam segala urusan. Fa innahu yuslabu sari'an, Rasul sebutkan, karena kain itu akan rusak cepat. Dan ini dari baiknya pengajaran Rasulullah SAW, menyebutkan hukum sembari disebutkan ilatnya, sebab atau hikmahnya. Kenapa dilarang berlebihan? Toh kain itu cepat rusaknya, akan cepat rusak, sehingga orang akan lebih gampang memahami, lebih mudah untuk mengamalkan karena tahu pantas dilarang. Karena syariat menghargai harta manusia, menghargai hak milik mereka agar tidak rusak, karena mereka butuh, yang hidup lebih membutuhkan daripada yang sudah mati. Nah, dalam perkara ini seorang mukmin, apakah berarti menanyakan dan mencari tahu ilat dan hikmah di balik setiap hukum, diperintahkan mengamalkan ini, tanya kenapa kok diperintahkan begitu, apa hikmahnya, dilarang melakukan ini, kenapa kok dilarang, apa sebabnya, apa hikmahnya? Jawabannya yang para ulama sebutkan, na'am, kalau tentunya pertama sebagai dasar, segala-galanya hikmah yang paling penting adalah ketaatan kita. Kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, itu hikmah. Itulah hikmah. Kita meninggalkan larangan Allah, kita meninggalkan larangan Rasul, itu hikmah. Itu dasar harus diyakini. Kedua, jika memang ada penjelasan dari Quran, Sunnah, atau penjelasan para imam dan ulama Sunnah, hikmahnya karena ini dilarang, ilatnya ini sebabnya, maka itu menambah keyakinan kita, menambah iman kita, tambah yakin, tambah mantap. Namun perlu diingat, jangan dijadikan itu kebiasaan, jangan dijadikan itu tolak ukur untuk taat. Artinya orang bisa na'udzubillah gak mau taat sebelum dia tahu apa hikmahnya, kenapa kok diperintah begini. Dia gak mau meninggalkan larangan, maksiat, dosa, apa begitu. Sebelum dia ngerti dulu, kenapa kok dilarang? Jelaskan dulu, apa hikmahnya? Orang bisa terbiasa gitu kalau segala sesuatu sedikit-sedikit tanya, apa hikmahnya? Kenapa ya kok dilarang ya? Gak semua hukum. Naam, sebagian hukum ada ilatnya. Bisa diketahui ma'kulul makna. Bisa diketahui jelas ilatnya. Misalnya khomer, minuman keras, kenapa dilarang? Ya, karena menghilangkan kesadaran orang. Sehingga tingkah lakunya kayak orang sinting, kayak orang gila, ngomel semaunya, bicara ngawur kesana kemari, berbuat kayak orang gila. Jalan sempoyongan, mungkin dia telanjang tanpa dia sadari. Mungkin ini, mungkin itu. Hilang kehormatan orang. Mungkin bisa membunuh, bisa ini, bisa itu. Bahkan kepada orang tuanya sendiri, istri, anaknya. Banyak kerusakannya, banyak jeleknya. Makanya dilarang dalam syariat. Perjudian, kenapa ya? Memicu permusuhan, mengundang kerusakan, kerugian harta benda, dan lain sebagainya. Tapi enggak semuanya. Enggak semua hukum bisa dicari hikmahnya kenapa. Masih banyak yang kita enggak ketahui. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat kok enggak 4? Apa sebabnya? Apa hikmah dibalik itu? Kenapa nunggu matahari terbenam? Bagaimana dijawab? Ya enggak ada jawabannya. Kita diperintah taat. Sami'na wa ata'na. Itu perintah kita dengar, kita taati. Itulah hikmah, segala hikmah. Artinya jangan dijadikan itu tolak ukur. Agar orang tidak berhenti. Tidak mau mentaati sebelum dia tahu dulu hikmahnya. Jelaskan dulu apa hikmah di balik ini. Yang kedua, selain dia bisa membuat itu tolak ukur terhadap ketaatan dia, kalau dia gak paham, gak tahu hikmah, gak akan dia taati, dan itu jelek luar biasa. Yang kedua juga membuat seorang hamba memaksakan diri menyebutkan hikmah dan alasan-alasannya, memaksakan diri, ngawur, ini hikmahnya karena ini, hikmahnya karena itu, begini, begitu, ngawur, gak ada dalilnya, gak ada pijakan yang ilmiah, karena memaksakan diri bahwa harus tahu hikmahnya ini, memaksakan diri harus tahu ini sebabnya, alasannya. Kenapa syariat tentukan demikian? Dan itu tidak benar. Sering kita dengar misalnya kalau Ramadan, sumu tasihu, puasalah karena puasa itu membuat kamu sehat. Ini hikmah dari puasa, dikupas sudah. Kesehatan ini secara medis, bagaimana lambung ini diistirahatkan. Wah, manfaatnya secara kesehatan kesana kemari, satu jam ceramah isinya kedokteran, manfaat puasa, diet dalam kesehatan manusia. Padahal bukan itu tujuannya. Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladzin min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan agar kalian bertakwa. Itu yang Allah sebutkan dalam ayat. Takwa. Tidak disentuh sama sekali di situ disebutkan agar kalian sehat, agar kalian bergas dan lain sebagainya. Enggak ada. Mungkin itu efek positif, orang jadi sehat, ini mungkin bisa jadi. Tetapi untuk kemudian dikatakan itu hikmahnya, itu sebabnya, dari mana? Ayat mengatakan takwa. Itu tujuan besar, utama. Membenahi diri kita, kalbu kita, jiwa kita dibersihkan. Al-muhim seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli la ghassaltuki. Al hadith rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, Rasulullah katakan kepada beliau, kalau anti meninggal sebelumku, akan aku mandikan kamu. Ini Rasul akan memandikan Aisyah. Kalau seandainya Aisyah yang meninggal terlebih dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis Aisyah ini terkait hukum suami istri saling memandikan. Artinya kalau suaminya mati, istrinya yang memandikan, apa hukumnya? Atau istrinya mati, bagaimana hukum suaminya yang memandikan? Tentu hadis ada kesempurnaannya, makanya diringkas hafid mengisyaratkan itu dengan al hadis. Ya, ini hadis ini ada kelanjutannya, yaitu di Ibnu Hibban hadis disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah kembali kepada beliau di rumah Aisyah pada suatu hari. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin sedang pusing berat. Kepala beliau pening, pusing, sehingga Aisyah mengeluh kesakitan dan mengatakan, wa roksa, uslub dalam bahasa Arab. Ya kalau di bahasa Indonesia kan mungkin, aduh kepalaku gitu, sakit. Radhiyallahu anha. Mendengar itu Rasulullah katakan kepada Aisyah, bal ana ya Aisyah wa roksau, aku ya Aisyah yang mengeluh, kepalaku sakit sekali. Kemudian di situ Rasul katakan, madarraki lau mitti qabli laghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaiki thumma dafantuki. Jangan khawatir wahai Aisyah, kalau engkau mati sebelumku, akan aku mandikan kamu, akan aku kafani, akan aku solati, kemudian aku kubur. Hadis di riwayat Ibnu Hibban ada tambahan kata Aisyah, laka anni bika an law fa'alta dhalika katraja'ta ila baiti fa'arasta fi ba'di nisa'ika. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau seandainya itu terjadi, yakni Aisyah meninggal dulu. Kata Aisyah, ya mungkin bercanda dan guruan beliau kepada Rasulullah, mungkin engkau malamnya kembali, yakni setelah mengubur Aisyah, malamnya engkau kembali ke rumahmu bermalam bersama istri-istrimu yang lainnya, dari kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatabasama Rasulullah, maka disebutkan kemudian Rasulullah senyum melihat kecemburuan Aisyah. Al-muhim itu hadis Aisyah. Hadis menunjukkan jelas bolehnya suami memandikan istrinya. Terbukti Rasul katakan, kalau engkau mati sebelumku akan aku mandikan. Dan tidak mungkin Rasulullah berandai-andai kepada yang haram atau yang enggak boleh. Rasul katakan, akan aku mandikan. Berarti itu boleh. Hukumnya boleh suami memandikan istrinya ketika meninggal. Wah, di sisi lain tentu hadis jelas menunjukkan kedudukan Aisyah yang begitu tinggi, begitu sangat dicintai oleh Rasul SAW. Sampai suatu ketika Rasulullah ditanya, man ahabbun nasi ilaika, wahai Rasulullah, siapa orang paling kamu cintai? Rasul jawab langsung, Aisyah. Mereka sahabat tanya, minar rijal ya Rasulullah, yang kami maksud dari lelaki yang paling kamu cintai. Langsung Rasul jawab, Abuha, bapaknya, yakni Abu Bakar. Nah, maka beliau Siddiqah bintus Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Selain itu tentunya wanita paling alim dan termasuk muftiyah, berfatwa, ahli fatwa, ulama fatwa di zaman sahabat, banyak yang kembali dan merujuk kepada Aisyah dalam hadis, dan beliau satu-satunya wanita yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sisi akidah juga mengajarkan bahwa tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Bahkan Rasul pun tidak tahu. Terbukti Rasul katakan, kalau engkau mati sebelumku. Ternyata Rasulullah SAW yang wafat lebih dahulu. Dan Rasulullah enggak tahu. Karena beliau manusia. Tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah dari ilmu gaib. Yang beliau tahu dari ilmu gaib sebatas yang Allah kabarkan kepada beliau. Selain itu beliau enggak tahu. Oleh karena itu termasuk dari ghulu, berlebih-lebihan yang terlarang ketika orang memuji-muji, memuja Rasulullah dengan yang itu bukan hak Rasul, bukan sifat Rasul. Seperti dalam beberapa syair bait pujian mereka katakan, wa inna min judika dunya wa dharratuha wa min ilmika ilmil lauhi wal qalami, dan dari kemuliaanmu wahai Rasulullah dunia dan saudaranya, yakni akhirat. Artinya dia katakan dunia dan akhirat itu diciptakan karena engkau wahai Rasulullah, dan itu berlebihan, enggak benar. Dunia dan akhirat diciptakan untuk manusia dan semua makhluk, jin dan manusia ini beribadah kepada Allah, bukan untuk Rasulullah. Rasulullah diutus untuk ditaati, untuk diamalkan ajarannya. Kita beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunan beliau, contoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini berlebihan penyair. Sampai dia katakan dunia dan akhirat ini semua Allah adakan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan, ngawur. Bahkan dia katakan, dan dari ilmumu wahai Rasulullah, apa yang dicatat oleh kolam, pena, dan yang termaktub di dalam lauhul mahfud, ilmu lauhi wal qalami. Artinya segala yang dicatat pena dari takdir semenjak penciptaan sampai akhir zaman kiamat, Semua itu takdir ada di dalam Lauhul Mahfudz dan itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan itu berlebihan, ngawur, nggak benar. Hanya Allah yang tahu di Lauhul Mahfudz apa yang dicatat dari takdir semuanya. Kalau Rasul tahu yang di Lauhul Mahfudz dicatat pena, nggak akan beliau katakan begini. Akan beliau katakan, wahai Aisyah, aku akan mati sebelummu, maka mandikan aku, dan seterusnya misalnya. Kalau Rasul tahu yang di Lauhul Mahfudz, nggak akan beliau kena anak panah. Di perang Uhud Rasulullah kena panah dan masuk panah itu ke pipi beliau, tembus hingga tanggal jatuh beberapa dari gigi Rasul SAW. Kalau beliau tahu yang di Lauhul Mahfudz, gak akan beliau makan daging pemberian Yahudi yang sudah dibubuhi racun. Karenanya beliau sakit dan karena itu pula beliau wafat. Karena pengaruh racun tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tahu kan gak mungkin. Ini ada racunnya ini. Ada anak panah ngarah ke aku ini. Tak ngeles begini. Tapi ternyata beliau seperti manusia biasa yang lain. Ya kena panah, ya berdarah, kemakan itu daging dan seterusnya. Nah, yang gak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah, dan itu akidah mendasar yang harus diimani oleh setiap muslim. Hadis pula mengajarkan seyogyanya penting suami itu bermesraan dengan istrinya, berkata, berbuat sesuatu yang menambah cinta istrinya kepada dia. Dan sebaliknya pun begitu. Seorang istri penting hendaknya berbicara, berbuat sesuatu yang menambah cinta suaminya kepada dirinya. Terbukti di dalam hadis, Rasul menunjukkan perhatiannya. Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau meninggal sebelumku, ma dorroki, diriwayat Ibnu Hibban tadi, jangan khawatir. Aku sendiri yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatimu, aku yang akan menguburmu. Dan ini semua menunjukkan perhatian dan cinta, kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami kepada istrinya. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikahi wanita yang wadud. Wadud dari dua sisi. Wadud bisa diartikan ada padanya, pada si wanita ini, sifat-sifat, kriteria yang karenanya kamu mencintai dia, karenanya menambah kasih sayangmu padanya. Ada pada dia, melayani kamu, berkhidmat, menyenangkan kamu, tutur katanya, sikapnya, dan yang lain. Wadud pula seorang wanita yang pada dirinya berbuat sesuatu yang karenanya dia berusaha mendapat cinta suaminya. Dia berusaha mendapatkan cinta kasih sayang dari suaminya. Sampai sebegitu pentingnya hingga syariat membolehkan kedustaan di antara suami istri dalam seputar masalah itu. Masalah cinta, masalah kasih sayang, bukan dusta secara mutlak. Enggak boleh kalau secara mutlak. Yang dimaksud diperbolehkan dalam urusan cinta, kasih sayang, rayuan, seputar itulah. Contoh saja misalnya seorang laki bilang, demi kamu, demi anti, jangan khawatir, anti minta bintang akan aku ambilkan. Misalnya. Kapan dia bisa ngambil bintang? Dusta memang, kan dusta. Tapi ya masalah seperti itu diperbolehkan oleh syariat. Wanita, dengar seperti itu berbunga-bunga hatinya. Suaminya masya Allah pada dirinya. Ya seputar itulah masalah rayuan, masalah. Ya kalau orang sekarang bilang gombalin atau apa. Yang penting dia senang, perempuan senangnya luar biasa di rayu, dipuji-puji walaupun dengan sedikit kedustaan. Syariat membolehkan. Kenapa? Karena tujuannya adalah memperhangat, menghangatkan keharmonisan di antara mereka berdua, menambah cinta, kasih sayang antara suami istri. Rasulullah katakan lam yura bainal mutahabbaini mithlun nikah. Belum pernah dijumpai dua pasang orang yang laki perempuan yang saling mencintai seperti dengan ikatan nikah. Tanpa ikatan nikah, kalau orang mengaku ada cinta, ada semu pacaran atau yang lain, semu cintanya, cinta semu, nggak ada hakikatnya, nggak mulia. Tapi ketika itu dijalin dengan ikatan nikah yang syar'i, mulia. Dan tidak ada yang cinta sebegitu mulianya sebagaimana mereka berdua antara suami dengan istri. Al-Muhim tadi termasuk dari mu'asyarah bil ma'ruf, bagaimana seorang suami berusaha, berbuat, berbicara agar dia dicintai istrinya, bertambah sayang istrinya pada dirinya. Apa saja selama itu bukan maksiat, selama itu bukan larangan, kamu kasih hadiah, kamu kasih apalah pemberian, kamu rayu, kamu puji-puji. Nah, sebaliknya pun demikian, seorang istri hendaknya masih dia dalam masa iddahnya menjaga hak suaminya yang telah mati. Oleh karena itu lebih boleh lagi ketika laki yang meninggal suami, maka istrinya boleh untuk memandikan.